السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومدلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين kaum مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. الحمد لله، kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan pagi hari ini untuk bisa menghadiri ta'lim yang kita adakan. Mudah-mudahan ini semua dicatat sebagai amal saleh, pemberat amal ibadah kita kelak nanti di yaumul kiamah. Amin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tema yang kita angkat adalah dampak buruk dari kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan adalah sesuatu yang akan membuat rusak suasana. Dan ini menyelisihi perintah Nabi kita Rasul Muhammad alaihissalatu wassalam dalam segala halnya. Nabi kita bersabda, alaikum birrifqi la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunzau an syai'in illa syana. Wajib bagi kalian untuk bersikap lemah lembut, karena tidaklah sifat lemah lembut itu diterapkan pada sesuatu kecuali akan membuat suasananya baik, akan membuat baik. Kalau itu rumah tangga, rumah tangga akan baik. Kalau itu dakwah, dakwah itu akan baik. Tetapi sebaliknya, ketika sifat kelemah lembutan itu tidak dipakai, sifat kelemah lembutan itu hilang, berganti dengan lawannya, sifat kasar, sifat keras, sifat yang mengandungi kezaliman, maka kata Nabi, illa syana, pasti situasi kondisinya akan jelek dan buruk. Rumah tangga akan kacau, akan timbul banyak problem, dan begitu seterusnya, dan begitu seterusnya. Sehingga dampak negatif yang muncul dari perbuatan kekerasan dalam rumah tangga adalah, jauh dari itu adalah penyimpangan terhadap syariat ini. Karena rumah tangga itu diinginkan darinya sakinah, waddah, warahmah. Bukan diinginkan dari rumah tangga itu kekerasan, kekacauan, keributan, cekcok, dan yang lainnya. sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan kunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Al-ayah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini tujuan disyariatkannya pernikahan. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jal adalah Allah menciptakan bagi kalian pasangan-pasangan kalian dari bangsa kalian. Azwajan. Kalau yang diajak bicara laki-laki, berarti yang menjadi pembahasan adalah wanita. Allah ciptakan pasangan kita, para wanita dari bangsa kita manusia. Kalau yang diajak bicara adalah dari kalangan wanita, maka pasanganmu adalah laki-laki dari bangsa kalian. Adanya pernikahan dalam rangka litas kunu ilaiha, agar kalian wahai para laki-laki dengan adanya pernikahan tersebut akan merasakan ketenangan, akan merasakan kedamaian, ketentraman, kebahagiaan. Kalimat sakinah itu mewakili kesejahteraan, mewakili kegembiraan, mewakili ketentraman. Waddah wa rahmah, cinta dan kasih sayang. Nah, kekerasan dalam rumah tangga itu bertolak belakang dengan tujuan disyariatkannya pernikahan. Sehingga dampak negatifnya sangat besar. Diharapkan dari situ kebaikan, tetapi malah justru keburukan yang diraih. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara tanda keimanan seorang adalah akhlak, dan tanda di antara akhlak baik itu adalah lemah lembut dengan istri-istri kita. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan dalam kitab beliau Riyadhus Salihin beberapa riwayat tentang hal ini. Rasulullah SAW beliau menyebutkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum khiyarukum li ahlihim atau li nisaihim. Nabi mengatakan seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Semakin akhlaknya baik, itu menunjukkan semakin kuat imannya. Kenapa demikian? Karena saya berikan contoh. Setiap kita mengimani adanya balasan, kita mengimani semua yang kita lakukan kelak di akhirat ada jaza, ada balasannya. Kebaikan dibalas dengan kebaikan, keburukan dibalas dengan siksaan. Sesuatu yang kita imani, sesuatu yang kita imani hal itu al-jaza min jins amal. Namanya balasan itu sesuai dengan amalan. In kana khairan fa khairun, in kana syarran fa syarrun. Jika itu baik maka mendapatkan balasan kebaikan, jika itu buruk mendapatkan balasan keburukan. Kita yakin ini. Orang dibangkitkan dalam rangka tujuannya mendapatkan balasan. Litujza kullu nafsin bi kasabat, setiap orang mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatannya. Semakin kita iman, semakin kita percaya dengan ini, maka akhlak kita akan baik. Enggak berani kita mendzalimi orang. Karena kita meyakini kezaliman sekarang ini akan dituntut kelak di akhirat. Kita meyakini itu. Nah, suami yang imannya kuat akan berupaya bersikap dengan baik kepada pasangannya, kepada istri-istri. Karena dia tahu bahwasanya kezaliman ini, kalau engkau melakukan kezaliman kepada istrimu, maka kelak di akhirat akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat, Nabi mengatakan, Inna allaha yu'adzibul ladina yu'adzibunan nasa fid dunya. Inna allaha, sesungguhnya Allah, yu'adzibun nas, akan menyiksa orang-orang. Alladhi yu'adzibunan nasa fid dunya, yang menyiksa manusia di dunia. Kalau kita iman dengan ini, kita yakin dengan ini, enggak berani kita berbuat zalim, apalagi kepada istri. Itu dalam hadis ini Nabi melanjutkan ucapannya, khairum, sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik dalam bersikap kepada istrinya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena itu, seorang ketika dia imannya lemah, rasa takut kepada Allah lemah, maka hal itu akan menyebabkan munculnya keburukan-keburukan dari dia. Keburukan yang terjadi, misal kezaliman, kekerasan. Karena keyakinan dia bahwa apa yang dilakukan olehnya sekarang ini tidak ada balasan kelak di akhirat. Kelemahan ini menyeret untuk berakhlak dengan akhlak yang jelek dan buruk. Dan inilah sebab mengapa kadangkala terjadi kezaliman kepada orang-orang dan kadangkala kepada keluarganya. Nabi mengatakan dalam bab ini, wallahi la yu'min qila man ya Rasulullah qala alladhi la yu'minu jaru bawa'iqahu, demi Allah tidaklah seorang itu beriman, tidaklah seorang itu beriman sampai 3 kali. Ditanyakan kepada beliau, siapakah yang kau maksudkan wahai Rasulullah dengan kalimat tidak beriman? Beliau mengatakan, alladzi la ya'munu jaruhu bawa'iqahu, itu seorang yang tetangga-tetangganya tidak aman dari gangguan dan kerusakan darinya. Jadi hati-hati kaum muslimin, hati-hati. Orang yang tetangganya, kanan kirinya, teman-temannya tidak aman dari kezalimannya, ini menunjukkan la yu'min, tidak beriman. Yani tidak berarti kafir. Sesuai dengan kesalahan dalam bidang apa? Naqisul iman, imannya kurang. Kenapa? Karena kalau dia imannya kuat, gak berani mendzalimi, Pak. Gak berani. Kalau dia yakinnya kuat dalam bab ini, dia tidak akan berani melakukan hal-hal yang mendzalimi orang. Demikian pula dalam bab yang kita sedang baca ini. Suami ketika dia memiliki iman dalam bab ini kuat, dia tidak akan berani mendzalimi istrinya, walaupun dia kuat kayak apapun, walaupun dia pemimpin dalam rumah tangga, dia akan menerapkan lemah lembut dan tidak berani berbuat kekerasan. Karena hal itu akan ada hukumnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana kalau seandainya istri kita melakukan pelanggaran umpamanya atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan umpamanya. Maka di sana agama mengatur, dan aturan agama tidaklah mengajarkan kepada kita untuk mendzaliminya, bersikap keras sehingga bermadarat pada fisiknya, bermadarat pada kejiwaannya, bahkan bermadarat pada anak-anaknya yang kita adalah putra-putri kita sendiri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyebutkan peringatan itu dalam hadisnya dari Muawiyah bin Haidar radhiyallahu an. Qala, beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, ma haqqu zawjati ahadina alayhi, wahai Rasulullah, apa hak istri salah seorang di antara kami atas suaminya? Yakni ditanyakan apa hak istri yang harus suami penuhi. Masya Allah, para sahabat sudah menanyakan hal ini. Maka Rasul memberikan jawaban. Jawabannya dari dua sisi. Berbuat baik dan jangan menyakitinya. Nabi menjawab, antud'imaha idza ta'amta. Hendaknya engkau memberi makan kepada istrimu ketika engkau makan. Wa taksuha idza iktasaita. Dan engkau membelikan pakaian ketika engkau berpakaian. Artinya memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Karena engkau adalah laki-laki yang wajib memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Nabi mengatakan, kafa bil mar'i itsman an yudayya man yaqut. Cukup seorang itu dikatakan dosa besar ketika dia tidak memberikan nafkah kepada pihak yang harus dia nafkahi. Pihak yang harus dia beri makan. Cukup dengan dia teledor dalam hal ini, dosa besar. Ini menunjukkan bahwa nafkah itu hukumnya wajib. Artinya, suami harus bertanggung jawab dalam hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhannya. Kemudian sisi yang kedua, hak istri yang harus ditunaikan oleh suami adalah Nabi mengatakan, wala tadribil wajh, jangan engkau memukul wajah. Ada aturannya nanti akan kita sampaikan ketika ada hal yang jelek muncul dari istri seorang di antara kita, bagaimana syariatnya akan kita sampaikan nanti insyaallah. Di antaranya adalah wala tadribil wajh, jangan engkau memukul wajahnya. Hukum memukul wajah itu dilarang. Sampai pun bukan kepada istri. Karena wajah ini adalah tempat kehormatan. Apalagi istri kita yang kita cintai, yang kita sayangi. Jangan kau pukul wajahnya. Wala tuqabbih. Jangan engkau hinakan dia. Contoh misal dengan kalimat qabbahakillah. sebuah doa semoga Allah menghinakanmu. Ini tidak boleh. Itu istri kita. Semarah apapun umpamanya terjadi cekcok, ingat hadis ini. Wala tuqabbih. Agama mengatur. Tidak semena-mena engkau mengatur istrimu sendiri. Ini dia. Ada aturannya. Istri kita adalah hamba Allah. Halal dengan kita karena syariat Allah. Dengan adanya akad pernikahan. Tetap tidak boleh kita semena-mena. Ada aturan dari sang pemiliknya. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tuqabbih. Jangan engkau mendoakan jelek atau menghinakannya, merendahkannya. Ya. Yang berikutnya, wala tahjur illa fil bait, dan jangan engkau menjauhinya, menghajarnya kecuali di dalam rumah. Kadang ya namanya rumah tangga ada saja masalah. Tapi ingat, tidak boleh permasalahan dalam rumah tangga engkau bawa keluar rumah. Engkau bicarakan kepada orang lain. Engkau pertontonkan. Jangan. Jangan engkau perlihatkan kemarahanmu kepada istrimu. Kepada orang lain. Masya Allah. Problem rumah tangga tutupi baik-baik. Karena kalau istrimu jelek, kamu berarti apa? Jelek. Kalau pasanganmu baik, berarti engkau baik. At-tayyibu lit-tayyibat wal-khabithu lil-khabithat. Orang-orang yang tayyib akan berpasangan dengan wanita-wanita yang tayyibat. Baik. Semua orang pasti punya aib dan salah dan kekurangan. Jangan itu menjadikan engkau memusuhi dan membencinya. Nabi alaihissalatu wassalam dalam sebuah riwayat, beliau mengingatkan untuk lemah lembut terhadap istri dan jangan bersikap keras atau membencinya. Dampaknya keburukan akan berakibat dalam rumah tangga kita. Keburukan akan muncul. Hilangnya rasa cinta. Karena engkau selalu mengungkit-ungkit hal yang tidak kau sukai pada pasanganmu. Selalu kau lihat itunya. Mawaddah warahmah tidak kau dapati dalam rumah tanggamu. Karena engkau selalu tidak puas. Itu yang kau selalu terngiang di benakmu. Jangan seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan, la yafraku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya biha akhar. La yafraku, hendaknya janganlah membenci mukmin, seorang mukmin, yakni suami, mukminatan, seorang mukmin wanita, yakni istri. Janganlah seorang suami membenci istrinya. Larangan. Jangan kita melanggar ini. Kalau ini dilanggar, dampak negatifnya besar. Tidak akan kau mendapatkan tujuan pernikahan. As-sakinah wal mawaddah warahmah. Walaupun kata Nabi, engkau melihat ada satu hal yang kau tidak sukai darinya. In kariha minha khuluqan. Bimbingan Nabi kita, jika Allah engkau wahai seorang suami melihat sesuatu keburukan pada diri istrimu, perangai atau kebiasaan atau mungkin fisik, lihat dari istrimu sesuatu yang kariha, yang dia benci, maka hendaknya ini jangan menyebabkan kamu membencinya. Tetapi solusinya bagaimana? Solusinya dia mengatakan, radhiya biha ahar. Engkau ridho kepada istrimu sisi yang lainnya. Engkau tutupi sesuatu yang kau tidak sukai dari istrimu dengan melihat kelebihan-kelebihannya, dengan melihat keutamaan-keutamaannya. Bukan sisi itu terus-menerus engkau pegangi. Wah, istriku begini, begini. Saya lihat dulu kayaknya cantik banget. Masa sekarang kok kayaknya berubah. Ya berubah, tangi turu, Pak. Belum berdandan ya masih begitu. Dulu waktu nazar, ayu banget. Ya. Atau saya pikir dia ternyata betul, engkau pun sesungguhnya pun begitu. Kamu bukan laki-laki yang sempurna. Bisa jadi dalam hati istrimu, saya pikir suamiku kayak gadut kaca, ganteng, bahasa dibuka krempeng. Ya tahu dirilah. Semua-semua kalau menuntut sempurna tidak akan didapati. Maka solusinya, agar tidak terjadi kezaliman dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, kejengkelan terus menerus, tidak pernah puas dengan istri, Anda lihat kelebihannya. Kalau itu sesuatu kekurangan yang bisa diupayakan untuk diperbaiki, perbaiki. Caranya, istausu binni sayyikhera. Wasiati istrimu dengan nasihat yang baik. Kalau sesuatu itu Allah takdirkan memang pada fisiknya yang tidak bisa dirubah, engkau terima. Engkau lihat sisi kebaikannya, wanita yang salihah melahirkan sekian banyak anak dari dia, yang anaknya juga terdidik dengan baik, wanita yang bertanggung jawab dalam urusan-urusannya, memperhatikan suaminya, melayani dengan baik. Oh, ini nilai plusnya sangat besar. Kekurangan itu bisa ditutupi. Dia wanita salihah, salafiyah, akidahnya salafi, manhajnya salafi, akhlaknya mulia, cuman ada kekurangannya. Itu caranya agar supaya engkau tidak berbuat zalim. Demikian pula sang istri, hendaknya dia pun menghormati dan mentaati suaminya walaupun ada berbagai macam sisi kekurangannya. Dalam riwayat yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengingatkan agar jangan berbuat zalim terhadap istrinya. Kezaliman kepada istri, kekerasan kepada istri, itu akan berakibat dengan hukuman kelak di akhirat. Disebutkan dalam sebuah riwayat, dalam hadis yang panjang dari Abdullah bin Abi Zum'ah atau Zam'ah radhiyallahu an, Nabi di waktu itu sedang berkhutbah. Beliau berbicara tentang an-naqah, unta yang ada pada kaumnya Nabi Saleh yang dibunuh oleh orang yang binasa. Di dalam kaumnya disebutkan, lanjut sampai beliau kemudian berbicara tentang wanita. Tsumma dzakara an-nisa, kata sahabat ini Abdullah bin Abi Jam'ah, Ibnu Abi Jam'ah atau Ibnu Jam'ah, beliau mengatakan tsumma dzakara an-nisa. Kemudian Rasulullah berbicara juga di dalam khutbah itu tentang wanita. Fa wa'adha fihinna, Rasulullah memberikan nasihat kepada para suami yang berkaitan dengan istri-istrinya. Nasihatnya pendek, tapi manfaatnya masya Allah. Beliau mengatakan, ya'midu ahadukum fayajlidu mur'atahu jaldal abdi. Ada seorang di antara kalian yang dia mencambuk istrinya sebagaimana seorang mencambuk budaknya. Nabi menasihati ini, marah mengingatkan hal ini. Artinya ini sebuah kezaliman. Al-Imam Al-Dhahabi dalam kitab beliau Al-Kabair, beliau menyebutkan aturan Islam berkaitan dengan budak. Karena memang budak dalam Islam ada. Tetapi aturannya ketat. Tidak boleh menzaliminya, tidak boleh menyakitinya. Harus bertanggung jawab dengan makanannya, kebutuhannya, pakaiannya, dengan ketat. Nah, Nabi mengingatkan, yang lucunya ada seorang suami bersikap keras kepada istrinya secara fisik. Penggambaran yang disebutkan dalam hadis ini pakai cemeti sebagaimana kepada budak-budak. Kadang kala kalau terjadi di antara kita, pakai apa? Lapak tangan. Pipinya. Kamu, Pak. Kurang keras. Kakinya maju, nendang. Ini orang loh, bukan samsak untuk tembilingan, Pak. Dia merasa sakit. Merah mukanya. Berem, biru-biru. Ini bagaimana ini? Zalim. Haram hukumnya. Yang aneh lagi, dia begitu kepada istrinya, namun Rasul mengatakan, فَلَعَلَّهُ يُدَجِوَهَا مِنْ أَخِرْ يَامِهِ. Namun ternyata ketika malamnya dia butuh kepada sang istri untuk melampiaskan syahwatnya. Ini aneh. Suami yang seperti ini, suami yang jelek dan buruk. Diingatkan oleh Rasul. Ittaqillah, takutlah kepada Allah. Karena hal itu ya kaum muslimin adalah sesuatu yang dilarang dalam agama kita. Umpamanya ya kaum muslimin, ada masalah. Istriku begini, begitu. Kita, di dalam syariat kita sebagai suami, dinasihati dalam Al-Quran wa Sunnah. Di antara nasihat Nabi kepada kita para suami adalah untuk memahami watak asli, karakter wanita yang asli. Nabi menyebutkan kalimat yang akan kita baca bukan dalam rangka mencela wanita, menghina wanita, bukan. Tetapi dalam rangka untuk memberitahukan kepada para suami agar jangan berbuat zalim. Dalam riwayatnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bersabda Nabi alaihi salatu wasalam, istausu bin nisa'i khairan. Hendaknya kalian wahai para suami, kalau lagi ada masalah atau tidak ada masalah, duduk bareng, cengkrama, berbicara, isinya nasihat, isinya wasiat, isinya bimbingan, dengan kalimat yang lembut, kalimat yang baik, itu akan masuk kepada istri-istri kita. Sampaikan, saya enggak suka kalau begini-begini. Saya inginnya begini-begini. Kalau itu aturan agama, sebutkan dalilnya. Allah berfirman begini, Nabi bersabda begini, engkau seorang wanita harus begini. Kalau itu aturan agama, harus. Kalau itu urusan duniawiyah, saya suka begini, saya tidak suka begitu, sampaikan. Kalau itu urusan duniawiyah, kalau seandainya istri kita punya pilihan lain dalam urusan duniawiyah, kalau urusan agama, halal haram, oh enggak ada pembahasan. Boleh dan tidaknya, oh enggak buat, ini agama. Saya tunduk dalam aturan agama, anti pun tunduk dengan aturan agama. Yang dibahas aturan duniawiyah. Aturan yang hukumnya dalam syariat kita mubah. Hal yang boleh. Bagaimana suami dalam hal ini? Bijaksana. Ketika istri menginginkan urusan duniawiyah dan kita bisa longgar, kita berikan kesempatan dalam rangka membahagiakannya. Jangan kau terlalu keras dalam hal yang syariat lemah lembut di situ. Saya kepengen makan ini, jangan yang lainnya. Dibelikan yang lain, marah-marah, dibuang, dibanting. Cuma sekedar makanan, jenengan kepengen bakwan. Dibelikan tempe kemul. Sudah marah-marah lah, wong lanang. Sepele sekali emosimu, marah-marah. Jangan, ini urusan-urusan yang dalam agama kita, yang mubah, boleh ini, boleh itu. Rasul mengatakan, fahamilah, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Ini karakternya mereka. Fa'innal mar'ata khuliqat min dila'in. Nabi mengatakan, kenapa kita harus bersikap lemah lembut kepada kaum wanita? Kaum wanita itu kan disebut kaum apa? Kaum hawa. Bukan, Pak. Hawa itu bukan hawa nafsu. Kaum hawa pakai hak. Wanita itu dari hawa. Istrinya Nabi Adam. Bukan kaum hawa, tukang hawa nafsu. Bukan. Wanita itu jiwanya lembut. Mereka halus. Makhluk halus mereka itu. Yang harus dielus-elus. Jangan dikasari. Bukan makhluk halus, hantu, Pak. Ya. Kenapa? Karena Rasul mengatakan, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Wa inna awajis syaih didilai ala. Dan yang paling bengkoknya, itu tulang rusuk yang paling atas. Nabi kemudian, setelah memberitahukan bimbingan ini, apa yang terjadi dengan kita laki-laki? Rasul mengatakan, fada dhahabta tukimuhu kasar tahu. Kalau engkau ingin meluruskannya, engkau akan bisa mematahkannya. Kamu terlalu keras. Keinginanmu harus begini, begini, begini. Ini akan patah. Wa kasruha talaquha. Dan patahnya itu adalah timbulnya perceraian antara kamu dengannya. Kamu punya idealisme, kamu punya rencana, kamu punya keinginan. Tetapi istri kita ini juga manusia. Dia punya jiwa, dia punya selera juga. Dia punya keinginan juga. Jangan kau paksakan sesuatu yang dalam syariat ini. Boleh. Tentunya bukan perkara yang apa? Yang dalam syariat itu ditentukan hukumnya. Tetapi perkara yang mubah. Mati lampu? Oh enggak ya. Ya. Baterainya apa, Ustaz? Oh, ini pakai dia ya, wireless. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi, pembahasan hadis ini dalam hal bab-bab yang mubah dalam urusan agama yang boleh. Kalau dalam urusan agama yang tidak boleh, wahai istriku, jangan kau keluar rumah. Apalagi sekarang zaman fitnah. Apalagi engkau akan safar. Apalagi engkau begini-begini. Aturan agama enggak membolehkan. Maka kita sebagai suami, kencang dalam hukum ini karena memang aturan syariat. Jangan keluar rumah tanpa engkau menutup aurat. Hati-hati ini, hati-hati ini. Ini semua aturan syariat. Kita kencang dalam hal ini. Dalam rangka menyelamatkan istri kita dari murka Allah. Ini dalam bab-bab yang mubah. Jangan kau terlalu kasar dengannya. Gua akan mematahkannya. Wa in taraktahu, namun kalau kau biarkan istrimu dengan sesukanya, lam yazil a'waj, sang wanita akan terus dalam keadaan bengkok. Karena itu solusinya apa? Bukan dimarahi, dibentak, apalagi dipukul, ditendang, disakiti fisiknya, bukan. Tetapi fastausu bin nisa, hendaknya engkau nasihati istrimu. Indah sekali. Untuk mensinkronkan keinginan, indah sekali. Sehingga rumah tangga itu tentram, saling tafahum, memahami keinginan pasangannya masing-masing, memahami sesuatu yang dalam agama ini boleh kok. Mau begini ya nggak apa-apa, silakan. Selama itu menyenangkanmu, saya juga senang. Masya Allah. Bisa begini-gini? Boleh. Silakan. Mau beli ini, Bi? Boleh. Boleh. Kalau ada duitnya, silakan. Tapi uangnya nggak ada. Ya jangan. Mau beli nggak punya duit ya? Bagaimana? Maksudnya minta duitnya. Nah, kalau kau punya, kasih. Kenapa? Karena itu adalah sedekah yang paling besar pahalanya. Kadangkala kita sedekah ke orang yang miskin, semangat. Sedekah dalam kebaikan yang lain, semangat, semangat memberikan makan, minum, mentraktir orang, semangat. Tapi begitu memberi nafkah kepada keluarga, pelit, kikir, bakhil, itu salah, Pak. Justru ke keluarga itu fardu ain. Kalau ke teman atau ke orang lain itu fardu kifayah. Artinya bukan sesuatu yang wajib. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, saya sedikit bicara tentang nafkah agar kita bersemangat dalam memberi nafkah kepada keluarga kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sebutkan Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtu ala ahlik a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bersabda Rasulullah alaihissalatu wassalam, dinarun, satu dinar yang kau infakkan di jalan Allah, apakah itu dalam dakwah, apakah itu dalam jihad, apakah itu dalam pendidikan, fisabilillah, wa dinarun anfaqtu fi raqabatin, satu dinar yang kau siapkan untuk memerdekakan budak, pahala memerdekakan budak itu adalah Allah akan memerdekakanmu, membebaskanmu dari api neraka. Terdapat pembahasannya tersendiri. Ada satu dinar yang kau sedekahkan kepada orang miskin. Kemudian ada satu dinar yang kau nafkahkan kepada istrimu, kepada keluargamu. Maka Rasul mengatakan, a'zamuha ajran. Yang paling besar pahalanya adalah alladhi anfaqtu ala ahlik. Yang kau infakkan, yang kau nafkahkan, yang kau berikan kepada istrimu. Hadan makan. Ini bagian dari kelemah lembutan yang nanti akan kita sampaikan. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulah dengan mereka dengan pergaulan yang baik. Sehingga ketika orang berbuat kejahatan, kezaliman, kekerasan kepada istrinya, ini melanggar hukum Allah Azza wa Jalla. Allah perintahkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulah engkau dengan mereka dengan pergaulan yang baik. Jangan engkau melanggar ayat ini. Engkau akan berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kadangkala terjadi kezaliman suami ke istri. Jarang adanya, walaupun ada, jarang. Istri mendzalimi suami. Kalau kezaliman itu dalam bentuk mukul. Pak, begitu. Kira-kira laki-laki ke perempuan atau perempuan ke laki-laki? Hah? Disebutkan oleh para ulama, mengapa ayat ini? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wahai para suami, bergaullah engkau kepada istri dengan pergaulan yang baik. Bersikaplah dengan sikap yang baik. Apa diantara tafsir ayat ini? Dikarenakan seringnya kezaliman, kekerasan dari pihak laki-laki. Karena mereka lebih kuat fisiknya kepada istrinya. Emosi sedikit, langsung nampar. Nggak cocok sedikit, langsung marah-marah, maki-maki, temperamen. Karena itu, ayat ini berkaitan dengan mereka, para laki-laki. Jarang wanita berani memukul suami. Kecuali wanitanya adalah apa? Syiddah, keras, dan laki-lakinya lembek. Yang jadi harimau dalam rumah tangga, istrinya. Dia jadi kancilnya. Takut sama istri. Masuk ASTRI, Asosiasi Suami Takut Istri. Ini mungkin. Walaupun di sana ada pembahasan. Istri harus taat begini-begini. Ada pembahasannya. Kalau kamu zalim kepada suami, neraka bagimu. Ada pembahasannya. Undurui makaniki fihi fainu jannatu naruki. Lihat wahai wanita kedudukanmu di hadapan suamimu. Karena suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Tapi yang dibahas oleh kita berkesempatan siang hari ini adalah kekerasan dalam rumah tangga yang seringnya muncul dari laki-laki kepada istrinya. Walaupun nanti kita akan singgung hak suami dan istri agar supaya keluarga kita bahagia. Terhindar dari kekerasan rumah tangga. Terhindar dari kekerasan. Maka hak-hak masing-masing harus diperhatikan. Hadirin kaum muslimin. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga sekali lagi. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulah. Bergaulah engkau, bersikaplah engkau kepada mereka, hunna, yakni istri-istri kalian, dengan cara yang ma'ruf. Para ulama menyebutkan, ma'ruf itu ada dua makna. Yang pertama, ma'ruf urfan wa ma'ruf syar'an. Bergaullah engkau, bersikaplah engkau, bertindak tanduklah engkau, wahai para suami kepada istri dengan cara yang baik. Baik itu menurut syariat tentunya, dan juga baik menurut urf, kebiasaan. Kebiasaan manusia berbeda-beda. Tetapi selama itu dalam syariat kita diatur, yakni tidak ada pelanggaran syariat, maka itu boleh. Jenis makanan kadangkala berbeda. Lain ladang, lain apa? Apa bahasa biasa? Lain ilalang, lain lubuk. Lah, saya lupa itu, Pak. Artinya, setiap daerah berbeda-beda. Selama itu sesuatu yang ma'ruf, tidak ada langgaran-pelanggaran syariat, Anda diperintahkan untuk melakukannya juga. Dengan ayat ini, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Apalagi engkau memiliki istri lebih dari satu. Ini problem yang harus hati-hati. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa, ayat yang ke-129. Allah sebutkan dalam kalimatnya, وَلَنْ تَسْتَدِعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَىٰ. Engkau tidak akan mampu untuk bersikap adil di antara istri-istrimu. Wala harastum, walaupun engkau bersemangat untuk berbuat adil. Tetapi kata Allah, fala tamilu kullal mail, tetapi jangan engkau condong dengan secara total kepada yang satu, dan kau membiarkan yang satu terbengkalai. Kal mu'allaqah, engkau gantungkan. Jangan. Untuslihu, hendaknya engkau berbuat baik. Wattaqu fa innallaha kana ghafur rahima, dan bertakwalah engkau dalam mengurusi rumah tanggamu, karena insyaallah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sedikit baik kaum muslimin, saya sampaikan tentang hal ini. Menikah boleh lebih dari satu. Minta maaf ini pembahasan mungkin sedikit tidak menyenangkan bagi para ibu. Dari tadi bela wanita terus. Ya. Ini sekarang ini kok bahasnya malah ke situ. Nah. Saya hendak menyampaikan bahwa seorang laki-laki ketika menikah lebih dari satu, itu secara syariat tidak termasuk sikap kekerasan dalam rumah tangga. Jangan kebablasan. Pembahasan kita adalah dampak buruk kekerasan dalam rumah tangga. Di antaranya poligami. Loh, poligami dikatakan kekerasan dalam rumah tangga karena itu menyakiti wanita. Hukumnya haram. Loh, kok begitu kebablasan kamu? Itu bukan kedzaliman. Boleh dalam syariat. Kalau seandainya poligami itu sesuatu yang haram, zalim, maka akan dicegah dan dilarang oleh agama. Karena Allah mengharamkan semua bentuk kezaliman. Dalam hadits qudsi Allah menyatakan, inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku, dan aku jadikan kezaliman itu antar kalian haram, maka jangan kalian saling mendzalimi. Pasti Allah haramkan kalau seandainya itu adalah kezaliman. Tetapi kaum muslimin, agama kita memberikan rambu-rambu yang barusan kami bacakan tadi. Kalau punya istri lebih dari satu, engkau tidak akan bisa adil. Loh, kalau tidak bisa adil kan dilarang. In khiftum alla ta'dilu Fawahidah. Kalau kalian tidak berani atau khawatir tidak akan bisa adil, maka satu saja. Dalam ayat ini disebutkan, engkau tidak akan bisa adil. Walaupun kau semangat, lo berarti poligami nggak boleh dong. Katanya nggak bisa adil. Nah, di sini yang akan saya sampaikan. Sedikit nggak banyak, Pak. Nah, menikah lebih dari satu itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menyebutkan ketika menjelaskan ayat Al-Qur'an, "Fankihu ma taaba lakum minan nisaa mathna wa tsalaatsa wa ruba'." Fankihu, nikahilah oleh kalian. Ma taaba lakum minan nisaa, yang kalian sukai dari wanita-wanita. Mathna dua, tiga, dan empat maksimalnya. Bukan dua, tambah tiga berarti lima. Tambah empat berarti sembilan. Bukan begitu maksudnya, Pak. Disebut dalam ayat ini, menikah itu hukum aslinya dua, Pak. Nikahilah wanita mathna dua. Bukan satu, dua. Ini perintah Allah loh, bukan saya yang ngomong loh. Hati-hati. Ini kezaliman ini. Bukan, ini perintah Allah. Barulah disebutkan, "Fain khiftum alla ta'dilu," jikalau kalian tidak atau kalian khawatir tidak bisa adil, maka fawahidah. Maka satulah. Jadi mereka-mereka yang memiliki istri cuma satu adalah para penakut. Hiftum, kalian takut. Adil itu dalam tiga hal yang wajib. Pertama nafkah, kemudian tempat tinggal, kemudian mabit bermalam. Dan Allah telah memberikan kemampuan bagi laki-laki untuk melakukan hal itu. Nah, adapun dalam ayat yang tadi kita bacakan dalam surat ayat An-Nisa ayat ke-129 adalah berkaitan dengan mahabbah. Rasa cinta. Yang ini tidak akan mungkin bisa seorang suami adil dalam pengertian menyamaratakan. Ini dia. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah agar tidak disiksa dalam hal yang fima la amliku, yang aku tidak mampu, yakni rasa cinta. Tetapi kalau kau memiliki lebih dari satu, memiliki dua, tiga, atau bahkan empat, jangan kau condong kepada yang satu dan yang lainnya engkau zalimi. Ini yang dilarang. Ini yang dilarang. Yang satu engkau berikan nafkah, yang satunya tidak. Yang satu engkau tinggal di situ sekian lama, yang satunya tidak. Zalim ini. Kalau engkau tidak bisa berbuat zalim, maka satu. Hadirin, ini sekali lagi ada fikihnya. Sehingga bertadud atau poligami bukan satu hal yang sikap keras atau zalim selama dilakukan sesuai dengan apa? Syariat. Bisa dipahami hadirin? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Siapakah wanita yang paling kau cintai?" Nabi menjawab, "Siapakah orang man ahabun nas ilaik?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling kau cintai? Qala Aisyah. Rasul mengatakan Aisyah. Wa min ar-rijal qala buha. Kalau dari laki-laki bapaknya Aisyah, yang ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam hal ini, adapun dalam hal yang lainnya, bisa berbuat adil, bermalam, dibagi dengan baik, nafkah dibagi, kemudian sukna tempat tinggal, insyaallah mampu. Maknanya ya kaum muslimin yang kami hendak sampaikan, laki-laki jangan berbuat zalim kepada istri, terlebih lagi ketika dia memiliki istri lebih dari satu. Karena kadangkala ketika laki-laki ini memiliki istri lebih dari satu, dia akan berbuat zalim terhadap istri yang lain. Ini dilarang dalam agama kita. Kalau engkau tidak mampu, maka jangan lakukan. Bahagalah muslimin. Bisa dipahami? Ini. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan dalam beberapa hadis yang lainnya tentang hak-hak suami dan hak-hak istri. Ini mendasari pembahasan kalau ada problem dalam rumah tangga, ketidakcocokan, masalah, adu mulut, dan yang lainnya. Agama memberikan aturan. Sebenarnya, kalau laki-lakinya soleh, wanitanya solihah, itu akan bisa terhindar dari perbuatan kekerasan rumah tangga. Kenapa? Sekali lagi, laki-lakinya soleh dan wanitanya solihah. Syekh Abdullah Al-Bukhari dalam kitab beliau Huququl Aulad 'alal Aba wal Ummahat, dalam kitab ini beliau berbicara tentang hak anak yang harus ditunaikan oleh orang tua. Beliau berbicara 13 poin berkaitan dengan hak anak setelah mereka lahir. Dan beliau berbicara 4 poin. Kewajiban orang tua terhadap anak sebelum anak lahir. Bahkan beliau berbicara sebelum menikah. Masih lajang, masih gadis, engkau harus perhatikan hak anakmu yang akan lahir entah kapan, namanya aja belum nikah. Apa itu? Memperhatikan calon pasangannya. Memperhatikan calon pasangannya. Laki-laki cari istri yang salihah. Perempuan cari suami yang soleh. Karena apa? Ini kaitan dengan anak yang akan terlahirkan nanti. Hasil dari pernikahan itu. Mau kemana larinya anak ini? Mau jadi apa keturunan kelak nanti ketika engkau diberi rezeki berupa anak? Ketika engkau punya istri yang salihah, anaknya akan terdidik dengan agama yang baik. Ketika engkau memiliki suami yang saleh, anakmu akan diberi nafkah dari halal dan tercegah dari yang haram. Engkau punya suami yang saleh, engkau akan punya qudwah, contoh dalam rumah tanggamu. Anakmu memiliki figur. Sampai sejauh itu hak anak. Sesungguhnya kalau ini ditempuh akan memberikan kebaikan. Ada beberapa kriteria kami sebutkan terlebih dahulu. Secara syar'i, kriteria membina rumah tangga yang bahagia. Dengan harapan kalau ini kita penuhi, maka akan terhindar dari kekerasan dalam rumah tangga. Jadi sebelum terjadi penyakit, kita sudah mengantisipasi. Begitu loh. Kalau tadi kan bicara di awal, dilarangnya kekerasan secara umum. Kekerasan, kezaliman itu diharamkan dalam agama kita secara umum. Apalagi kepada istri kita. Ittaqul dhulma fa inna dhulma dhulumatu yaumil qiyamah. Takutlah engkau dari berbuat kezaliman, karena kezaliman itu adalah kegelapan kelak nanti di yaumil qiyamah. Secara umum diharamkan itu. Pembahasan kita di awal tentang haramnya kezaliman. Sekarang kita akan sampaikan ya kaum muslimin singkat, langkah apa yang harus ditempuh oleh kita agar rumah tangga kita tenteram. Dengan ini mudah-mudahan terhindar dari kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Tapi kalau ada kekerasan dalam rumah tangga, bagaimana caranya? Agama pun datang kepada kita, memberikan ilmunya begini, begini, begini. Sehingga kita tersisa dua pembahasan. Yang pertama penyebutan tentang kriteria keluarga atau langkah yang harus ditempuh agar bahagia. Dan pembahasan yang kedua, jika lo terjadi problem, bagaimanakah itu akan kita sampaikan insya Allah. Masih ada waktu. Sehingga nanti kalau tidak ada waktu pertanyaan, tidak membuka pertanyaan. Begitu ya. Bertanya boleh, cuman tidak dibuka, jawab pertanyaan. Karena waktunya yang tidak ada. Hadirin yang melayakan, langkah pertama yang hendaknya ditempuh oleh kita ketika mengharapkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah adalah yang pertama, ikhtiyaruz zawjati salihah waz zawji salih. Memilih pasangan yang saleh. Laki-laki mencari istri yang salihah. Wanita juga mencari calon suami yang saleh. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, tungkahul mar'atu li arba'in, wanita dinikahi itu karena empat hal. Ada kalanya wanita dinikahi li jamaliha, karena cantiknya, wali maliha, karena hartanya, wali hasabiha, karena keturunannya, nasabnya, wali diniha, dan kadangkala wanita dinikahi karena agamanya. Maka Rasul memberikan bimbingan, fadfar bidatid din, tadi batiadak, pilihlah wanita yang memiliki ilmu agama sebagai bekal kesolehannya. Tadi batiadak, engkau akan beruntung. Coba kita lihat kebenaran hadis ini. Dan kita yakin hadis ini pasti benar. Ada laki-laki yang menikahi wanita karena kecantikan. Enggak punya agama. Cantik, putih, tinggi semampai ya, bodinya body biola katanya. Nah, tapi jilbaban juga tidak. Auratnya terbuka. Kamu nikahi dia, tidak akan bahagia. Karena banyak laki-laki yang menyukainya. Wong bojomu disenengi wong lanang akeh. Mumet boten, Pak? Mumet. Kabe-kabe kepengin nyicipi. La haula wala quwata illa billah. Kayak panganan bae, Pak. Cicipi baik, binasa kamu karena kau menikahinya gara-gara yang satu ini. Tambah tahun, tambah cantik apa tambah apa pak? Hah? Tambah peot, tambah tua, tambah hilang kecantikannya, engkau tinggal menyesal. Karena dulu ketika nikahi hanya semata karena cantiknya. Dan cantiknya sudah hilang dimakan usia. Ada kalanya wanita dinikahi karena harta. Ada kalanya karena ini semuanya nikah sama wanita gara-gara kaya. Nikahi janda karena kaya. Janda ini tidak punya agama. Tidak belajar ilmu agama. Kamu menjadi suaminya dan kamu miskin. Kere. Ditep kamu, Pak. Diinjak sama dia nanti. Kamu datang ke sini ngapain? Ini bukan tempatmu. Padahal kamu suaminya. Kasihan deh lu. Nunut urip. La haula wala quwata illa billah. Jelek sekali. Dihinakan kamu olehnya. Maka carilah wanita yang punya agama. Kalau dia punya agama, soleh, solehah, dia cantik, dia punya harta, dia keturunan jarang baik, Masya Allah. Satu wanita punya empatnya, itu idaman laki-laki. Hadirin, yang menjadi pembahasan kita, ini sebab kebahagiaan. Jangan Anda remehkan di start awal. Kalau Anda remehkan ini di start awal, Anda tidak akan beruntung. Anda akan menyesal menikahi dia. Demikian pula wanita ketika menikahi laki-laki yang tidak memiliki agama. Anda akan menyesal. Anda tidak akan dibimbing masuk surga. Anda nanti engkau tidak akan diselamatkan di neraka. Karena suamimu bukan orang yang punya ilmu tentang hal itu. Jadi ini style pertama. Yang kedua, kita ngirit waktu saja. Banyak-banyak doa. Karena segala sesuatu adalah biadillah. Di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya mengandalkan kemampuan kita. Jangan. Doa. Kalau dalam rumah tangga ada masalah, banyak doa agar dimudahkan urusannya dalam menghadapi masalah yang ada. Hah? Tentunya doa itu diikuti dengan keyakinan. Udullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Nabi mengatakan, berdoalah engkau kepada Allah dalam keadaan engkau yakin bahwa akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala doa. Yang ketiga adalah masing-masing pihak untuk saling menghormati, memuliakan. Ihtiram, al-ihtiramul mutabadilu baina zawjain. Saling menghormati, memuliakan. Suami memuliakan istri, istri memuliakan suami, saling menghormati. Sehingga akan berjalan kehidupan itu dengan baik. Sebagaimana hadis yang pertama saya sebutkan, alaikum birifki. Fain rifku alaikum fi syi'il azana. Wajib bagimu untuk bersikap lemah lembut. Karena lemah lembut itu ketika terapkan pada rumah tanggamu pasti akan indah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saling. Artinya suami jangan egois tetapi berusaha memahami keinginan istri. Demikian pula istri pun demikian, menghormati suami dalam rangka agar meraih surga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, ayat yang tadi kita bacakan dalam Al-Quran serta Nisa ayat yang ke-19, masing-masing memperhatikan haknya. Allah sebutkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wahai para suami yang kau menggauli istrimu dengan cara yang baik. Allah tetapkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Ayat yang ke-228. Walahunna mithladhi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Walahunna, bagi para istri, mithladhi 'alaihinna, memiliki hak sebagaimana suami juga memiliki hak. Artinya, hak suami berarti kewajiban bagi istri untuk ditunaikan. Hak istri berarti kewajiban suami untuk memenuhinya. Nah, di sini kaum muslimin ada pembahasan. Bagaimana kalau seandainya dua pasangan ini punya hak. Suami punya hak, istri juga punya hak. Mana yang lebih didahulukan? Yang lebih didahulukan adalah hak suami daripada hak istri. Perhatikan kalimatnya. Walahunna mithulladhi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Istri punya hak yang harus dipenuhi oleh suami, dan suami juga punya hak, dan suami memiliki derajat yang lebih daripada istri. Walirrijali 'alaihinna darajah. Disebutkan dalam tafsir ayat ini bahwa hak suami harus didahulukan daripada hak istri. Ini menyelesaikan masalah. Suami pengen begini-begini, istrinya pengen begini-begini, dua-duanya boleh. Tapi ketika suami ada tujuan, saya pengennya begini-begini, agar begini-begini-begini, istri memahami dengan baik dan dia mengalah. Karena memang laki-laki di dalam agama didudukan memiliki derajat yang lebih tinggi daripada istri. Bisa dipahami hadirin? Sehingga tidak ada cecok mulut, adu mulut. Tidak perlu. Masing-masing punya haknya. Masing-masing memahami. Ketika kita ada keinginan, istri kita ada keinginan, kemudian istri kita keinginannya besar, kita bisa mengalah. Berikan. Tidak masalah. Dia punya hak untuk kita membahagiakannya. Masya Allah. Bisa dipahami? Masing-masing memperhatikan hal ini dengan aturan syariat. Hakadha. Bisa dimengerti hadirin? Ya. Yang berikutnya, ya kaum muslimin. Langkah yang harus diperhatikan adalah, ini mungkin agak sedikit porno, tapi saya tidak ada niatan ke arah sana. Dalam hal hubungan badan, harus dijaga. Berupaya untuk memuaskan satu dengan yang lain. Suami berupaya memperhatikan kepuasan istrinya. Demikian pula istri memperhatikan keinginan suami. Bab ini penting karena di sini letak di antara tujuan menikah, melampiaskan syahwat. Melampiaskan apa? Syahwat. Adanya sakinah dikarenakan syahwatnya laki-laki terlampiaskan dengan baik di jalan yang halal, akan timbul ketenangan hati. Kalau keinginan berhubungan badan ditolak, ini timbul masalah besar. Retak hubungan suami istri. Bahkan bisa pecah cerai. Karena masing-masing ternyata tidak memuaskan. Masing-masing cari pasangan lain. Laki-laki cari will, tahu will? wanita idaman lain. Si perempuannya cari pil pria idaman lain. Kenapa? Karena dalam bab ini tidak saling berupaya untuk memuaskan. Dalam agama kita, dalam banyak riwayat, diantaranya Nabi mengatakan, "Idza da'atil mar'atu ila firasyi zawjiha." Idza da'atil mar'atu, apabila seorang istri diajak suami untuk melakukan hubungan badan, fa'abat, namun dia menolak, maka lan'adhal malaikatu hatta tusbih, para malaikat akan melaknatinya sampai pagi hari. Disebutkan dalam sebuah riwayat, hatta ridha anha, sampai suaminya ridha kepadanya. Ini menunjukkan keseriusan dalam bab ini. Keseriusan dalam bab ini. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saya sedikit menyebutkan dalam aturan agama kita dalam bab yang berkaitan dengan memuaskan pasangan, disebutkan dalam ayat Al-Quran, nisa'ukum harfulakum fa'tu harfakum anna syi'tum, istri-istri kalian adalah sawah ladang kalian, maka datangilah sawah ladang kalian, anna syi'tum, dari jalan manapun itu, dari arah manapun itu, selama dalam tempat untuk bercocok tanam. Artinya, ini adalah jawaban bagi pertanyaan, gaya apa yang boleh dan yang apa tidak boleh. Maksud ya Pak ya? Maksudlah. Jawabannya adalah ayat ini. Silakan. Mau gaya apapun, mau bolak-balik, jungkir balik, dan yang lainnya, monggo. Depan, belakang, atas, bawah, enggak apa-apa. Ini dalam rangka supaya apa? Kepuasan biologis ini terlampiaskan dengan baik. Selama itu dalam al-harf. Bukan dari jalur yang dilarang dalam agama. Insya Allah paham lagi. Ini dia. Kalau ini dipenuhi, Masya Allah, harmonis. Suami punya kekuatan, Masya Allah, maka sang istri melayani dengan baik. Dan yang lainnya. Kemudian berikutnya, ya kaum muslimin, yang tidak kalah penting agar keluarga kita itu baik, ta'lim. Suami ta'lim, istri juga ta'lim. Ini pokok. Di antara tanggung jawab seorang suami kepada istri adalah bab ini. Apa itu ikhwan muslimin? Dalam Al-Quran disebutkan, ku anfusakum wahlikum nar. Ya ayuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini disebutkan oleh para ulama, hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami. Ketika sudah punya anak, hak istri dan anak yang wajib ditunaikan oleh bapak. Dan ini hak terbesar. Ketika disebut tentang hak-hak anak, apa saja yang harus diperhatikan oleh orang tua? Banyak. Sandang, pangan, papan, tempat tinggal. Yang paling besar adalah ta'limul ilman syar'i, mengajarkan pendidikan agama dalam rangka melindungi keluarga kita dari neraka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau menafsirkan kalimat qu anfusakum wa ahlikum nar, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, adalah dengan cara alimuhum wa adibuhum, ajari ilmu agama mereka itu dan ajari adab-adab syar'i. Itu caranya. Nah, hak istri adalah pendidikan. Kalau tidak bisa mendidik karena faktor kurangnya ilmu kita atau karena faktor kurangnya waktu kita, maka istri-istri kita itu diajak taklim atau disiapkan radio ketika ada radio, disiapkan rekaman atau sebagai bentuk tanggung jawab kita dididik dia. Kitanya ya taklim, istri kita ya taklim. Jangan kita tok yang taklim istri kita di rumah. Kamu di rumah saja urusi anak-anak, saya berangkat taklim. Loh, dia punya hak. Karena kalau sampai dia tidak taklim, terjadi kemerosotan dalam iman dan takwanya, engkau yang tanggung jawab pertama kali. Nah, ini dia. Nah, supaya hidup itu dalam keluarga terdapat sakinah, mawaddah, rahmah, istiqamah di atas al-haq, bekali dengan ilmu, suami taklim, istri pun ikut taklim. Bisa dipahami hadirin? Ini. Maka ketika terjadi problem akan mudah untuk diatasi. Hadirin yang kami lihatkan. Yang berikutnya, alia mungkin dianggap sepele oleh sebagian orang, tapi ini meredamkan problem-problem yang ada. Itu apa? At-taghafulu 'anil akhtha'. At-taghafulu, berupaya untuk melupakan kesalahan masing-masing. Berupaya untuk melupakan taghaful minal khata, dari kesalahan-kesalahan yang namanya orang hidup. Tidak ada yang sempurna. Bahkan Allah sebutkan dalam Al-Quran, ini yang akan saya sampaikan, kiat menjalin ukhuwah suami istri atau ukhuwah Islamiyah yang umum pembahasannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Kami jadikan, Allah memang sudah mentakdirkan, sebagian orang akan menjadi fitnah bagi sebagian yang lain. Itu sudah ada nasnya. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Fudail bin Iyad, seorang alim besar, beliau mengatakan, man arada haqqan bila aibin la ahun lah. Siapa yang ingin punya saudara, siapa yang ingin punya teman tanpa salah, dia tidak akan punya saudara, dia tidak akan punya teman. Karena selama masih bergaul dengan manusia, masih akan ada timbul apa? Kesalahan. Atas birun, pertanyaannya, bisa enggak kamu sabar? Itu dia. Suami istri. Suami ya masih manusia, istri ya manusia. Masing-masing ada kekurangan, ada kesalahan, ada problem. Ada hal yang tidak disukailah. Begitu. Ada saja. Tidak menafikan adanya itu. Pertanyaannya adalah, atasbirun, bisakah kalian bersabar? Ini solusi. Menghadapi kesalahpahaman, menghadapi problem, perpecahan, permusuhan. Sudahlah yang berlalu, sudah kita lupakan. Memang masalah, tapi sudah berlalu. Ini. Fama madha faqad madha wa qad inqada. Apa yang telah lalu, dan itu sudah selesai. Sekarang kita buka lembaran baru. Dalam bab ini disebut dengan kalimat at-taghafulu anil akhta. Kita berupayalah untuk tanazul. Tanazul itu mengalah akan hak-hak kita. Saya suami memang, kamu istri, kamu salah, tapi saya mengalah. Saya maafkan, enggak apa-apa kok. Terus gimana kesalahan saya? Oh, sudah saya lupakan. Masya Allah. Begitu cara mengatasinya. Jangan ditumpuk. Kesalahan pertama, catat. Ketika dia di luar rumah, ngomong sama tetangga, sama pembantu. Kesalahan istriku, tolong catat. Apa-apa dicatat. Nanti dilaporkan. Ya selalu kamu akan marah-marah terus. Wong kesalahan itu tidak pernah kau lupakan. Bahkan dicatat. Kamu ya istriku. Kesalahan sudah sampai angka 20. Tes kayak mutan. Memorinya terlalu cerdas. Akalnya mungkin 100 giga. Sehingga semua kesalahan itu terekam. La haula wala quwata illa billah. Mana akan tenang jiwamu kalau kau begitu? Taghafulan akhta. Maafkan, tanazul, sabar bahasa Al-Qur'annya, tasbirun. Akan reda masalah, akan kembali baik. Yang sudah-sudahlah, kita harus mempertahankan keutuhan keluarga. Demi berdua, suami butuh istri, istri butuh suami. Dan demi anak-anak. Asalkan tidak diulangi. Bagaimana kalau diulangi? Ya kita harus sabar juga yang namanya manusia selama masih hidup. Masih mungkin mengulangi. Masih dituntut sabar. Kecuali jikalau dalam syariat sampai tingkatan untuk dicerai, itu pembahasan fikih lain. Itu harus ada mendatangkan hakam min ahli wa hakam min ahliha. Didatangkanlah orang-orang yang bisa mediasi, membantu untuk supaya masalah dalam rumah tangga itu teratasi dengan baik sehingga tidak terjadi perceraian. Kenapa demikian? Dikarenakan syaitan sangat senang kalau terjadi perceraian. Ingat, perceraian itu bukan sesuatu yang haram. Ya. Tetapi kita diperintahkan untuk menjaga keutuhan rumah tangga kita. Walaupun kalau seandainya sudah tidak bisa lagi, maka cerai itu adalah bagian dari solusi. Allah menyatakan at-talaqu marratan. Cerai itu ada dua kali yang boleh untuk dirujuk. Ya. Kalau engkau untuk menceraikannya, engkau ceraikan dengan baik. Kalau tidak, engkau pegang dia dengan cara yang baik. Hah? Temisak ma'rufin atau tasrihan bi ihsan. Pegang dia tetap istrimu, tapi dengan cara baik loh. Kalau enggak bisa, ya sudah, ceraikan dengan cara yang baik. Tetapi, jangan bermundur-mundur dalam hal ini. Karena syaitan sangat senang untuk memisahkan antara suami dan istri. Saya bacakan hadisnya riwayat Imam Muslim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan innasyaitana yad'u 'arsyahu 'alal ma. Syaitan yakni iblis meletakkan singgasananya di atas air. Disebutkan oleh para ulama, iblis ingin menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Syaitan meletakkan arsnya, singgasananya di atas air. Thumma yab'athu sarayahu finnas. Kemudian iblis mengirim tentara-tentaranya dari bangsa jin. Syaitan dari bangsa jin. Untuk menggoda manusia. Faqrabahu mindahu manzilatan. Kata Nabi, tentara yang paling dekat kedudukannya dengan iblis, pasukan yang paling dekat dengan iblis adalah a'dhammuhum indahu fitnatan, adalah syaitan yang paling besar tingkat godaannya, fitnahnya kepada manusia. Siapakah dia? Syaitan yang seperti apakah itu yang paling dekat dengan iblis? Nabi menjelaskan, yaji wahadum fayaqul, ada salah seorang di antara mereka datang kepada iblis, maziltu bi fulan hatta tarakahu wa yaqul kadza wa kadza, aku terus menggoda seseorang sehingga aku tinggalkan dia dalam keadaan berbicara begini begini begitu, digoda sampai dia mengatakan kata-kata ini dan itu. Iblis mengatakan, la wallahi ma sana'ta syai'an, tidak, kamu bukan orang yang diinginkan. Kamu enggak melakukan apapun. Kemudian singkat kisah disebut oleh Nabi, wa yaji'u ahadum fayaqul, datang salah seorang di antara pasukan, salah satu di antara syaitan dari bangsa jin, datang kepada iblis mengatakan, ma taraktu hatta faraqtu baina wa baina ahli, aku goda dia, aku hasut dia, sampai dia ceraikan istrinya. Sampai dia ceraikan. Terjadi firaq antara dia dengan istrinya. Qala. Rasul menjelaskan. Pasukan inilah yuqarribuhu ini. Dia yang didekatkan oleh iblis. Dan menjadi pasukan yang paling hebat. Di antara pasukan yang ada. Fayaqul, ni'ma anta, sebaik-baik pasukan adalah engkau. Hadirin sekalian, untuk menghilangi atau untuk mencegah terjadinya itu, apa yang tadi kita sampaikan dari awal, sampai yang tadi, at-taghafun al-akhta, berupaya untuk melupakan kesalahan. Dengan kita bertenazul, memaafkan, berupaya nasihati, memahamkan, Masya Allah. Itu kiat. Yang berikutnya, masih ada waktu sedikit, adalah musa'adatu zawj zawjatahu wa musa'adatu zawja zawjaha, saling bantu membantu, suami membantu istri dalam menjalankan pekerjaan rumah tangganya yang menjadi kewajiban-kewajiban istri, yang biasa disebut sumur, dapur, kasur. Berkutip pada itu. Suami ikut membantunya. Demikian pula istri membantu suami. Suami punya usaha umpamanya bikin es umpamanya. Atau suami punya usaha bikin bakso, cilok. Atau yang semisalnya. Maka istri pun membantunya. Bikin memakingnya atau merebusnya atau mengadakan bahannya dan yang lainnya. Saling bantu-membantu. Lebih khusus dalam menunaikan kewajiban agama. Karena itu di bawah tanggung jawab suami. Disebutkan dalam hadis Aisyah. Su'ilat Aisyatu radhiyallahu anha, makana Rasul ya'malu fi baitihi. Aisyah pernah ditanya tentang apa yang dilakukan oleh Rasul dalam rumahnya. Aisyah mengatakan, kana yakhitu thawbahu. Nabi menjahit pakaiannya sendiri. Ini Nabi loh. Orang yang paling sibuk mengurusi negara, mengurusi dakwah, tapi tetap beliau membantu istrinya. Wujud bentuknya di antaranya kata Aisyah, yuhidu thawabahu, menjahit sendiri pakaiannya ketika ada yang robek, ketika yang ada yang butuh di sum sendiri. Masya Allah. Ya. Wayaksifu na'lahu, beliau juga memperbaiki sandalnya sendiri ketika putus atau ketika rusak. Wa ya'malu ma ya'malu rijal fi buyutihim, dan beliau melakukan sebagaimana para bapak membantu istrinya dalam rumah tangganya. Artinya yang dimaukan di sini oleh kaum muslimin adalah dengan adanya ta'awun dalam rumah tangga, terjalinlah kasih sayang, meringankan beban masing-masing, dan terlupakan dari masalah kekerasan dalam rumah tangga. Orang mikir belas, Pak, mau keras bagaimana? Ini istri bantu antum dalam permasalahan yang antum hadapi. Baik dia, urusan yang dia kewajibannya, urusan cuci-mencuci, masak-memasak, urusan tempat tidur, sempurna. Plus masih bantu antum dalam usahamu. Masya Allah, kurang apa istrimu? Tidak ada pikiran mau membentak apa, enggak ada kekerasan jauh. Karena apa? Enggak sempat mikirkan itu. Karena saking cintanya engkau dalam menghormati istrimu yang taat kepadamu. Masya Allah. Demikian pula sang istri mau jengkel bagaimana? Punya suami sebaik antum. Nafkah lancar. Bahkan berlebih. Bisa menabung. Masya Allah. Rumah juga Masya Allah. Terawat engkau bangunkan. Sehingga dihuni nyaman. Apalagi engkau punya kendaraan. Yang dingin. Maksudnya apa? Ada AC-nya. Motor ada AC-nya enggak, Pak? Ada AC alami, Pak. Kena angin. Enggak kepikiran mau benci kepada suami. Mau marah bagaimana? Wong semuanya dipenuhi. Kepuasan mulutnya terpenuhi. Kepuasan syahwatnya juga terpenuhi. Ya, mesem bae, Pak. Ngerti mesem bae? Gaya guyu, tersenyum lebar. Suamiku luar biasa. Engkau pun mengatakan istriku, Masya Allah. Akan terjalin sakinah, mawaddah, warahmah. Hadirin menekan. Sampai 11:30. Ya, sudah. Masih ada yang lainnya. Mungkin seandainya mau ditulis, hanya sudah saya sampaikan. Yang berikutnya adalah, jangan lupa bermain-main dengan istri. Al-la'bu. Bermain-main. Dengan makna yang luas. Ya, tentunya hal yang pantas. Begitu. Jangan di depan anak Anda terlalu vulgar dalam, ya jangan. Wong anak bocah, Pak, ditonton bocah, ora kepenak. Ketika tidak ada, bermain-main dengannya. Di antara bentuk permainannya, memuji. Jangan sungkan-sungkan. Dipuji. Kamu cantik banget loh. Masya Allah. Bisa aja masa. Oh iya, cantik banget. Kemarin apa enggak cantik? Ya cantik, cuman kan. Nah, ini jangan dianggap Rasul pun melakukan itu kepada istrinya. Rasul pun melakukan itu. Ada beberapa pertanyaan. Boleh bertanya, tapi jawabannya kalau ada waktu. Hadirin sekalian, kita masih ada waktu 10 menit untuk membicarakan atau menyampaikan bagaimana seandainya ada pelanggaran istri kepada suami. Di dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa, ayat yang ke-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang istri melakukan perbuatan yang tidak baik kepada suami. Bagaimanakah suaminya hendaknya dalam menyikapi itu? Ayat ini solusinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallati takhafuna nusyuzahunna." Dan wanita-wanita, ini istri-istri yang kalian wahai para suami takutkan kedurhakaannya kepadamu. Kamu takutkan sikap nusyuz. Kamu takutkan sikap nusyuz. Bagaimana cara engkau menyikapinya? Yang pertama, fa'iduhunna, hendaknya engkau nasihati dia. Masya Allah. Tidak langsung marah-marah, membentak, mencela, main tangan, main kaki, kurang puas, ambil sapu, ya, pukulkan. Oh, enggak begitu, wahai laki-laki. Oh, airnya, geng, jazakallah khair. Ya, saya pikir saya sudah habis waktunya. Dikit lagi. 5 menit lagi insyaallah. Agama Islam indah sekali. Memberitahukan, karena yang namanya wanita sekali lagi tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Artinya akan mengalami berbagai macam hal dalam rumah tangga itu. Ini sekali lagi bukan mencela wanita, tetapi ini untuk menyadarkan. Wahai laki-laki, engkau punya istri yang karakternya seperti ini. Untuk menyadarkan, wahai para wanita, sadarilah engkau itu wanita yang bengkok. Kalau dinasihati, dengarkan. Itu dia. Nabi keras loh kepada wanita. Ra'aitun nar fa'idha akthara ahliyan nisa, kata Nabi. Aku melihat neraka, mayoritas penghuninya dari kalangan wanita. Wah, ini keras sekali. Tanda sekali. Jangan macam-macam kalian wanita. Penghuni neraka itu mayoritas dari wanita. Nasihat yang dahsyat. Ditanya Nabi, kenapa? Nabi memberitahukan di antara sebabnya yang berkaitan dengan rumah tangga, yakfurna, kalian itu banyak melakukan kekufuran. Ditanya, yakfurna billah, apakah wanita banyak melakukan kekufuran kepada Allah? Qala la. Yakfurna al-ashir. Wanita itu banyak menghuni neraka karena banyak melakukan kekafiran kepada kebaikan suami. Apa mungkin ummahat kita melakukan ini? Mungkin. Ini bicara wanita. Walaupun ini yang dibicarakan sahabiat loh. Sahabiat yang dinasihati, wanita yang sangat salihat. Masya Allah. Diingatkan. Kalian itu kebanyakan mengkufuri nikmat suami. Idza ra'at minka syai'an. Idza, Nabi mengatakan, idza ahsanta ila ihdahunna dahran. Kamu wahai suami, kalau berbuat baik kepada istri sepanjang masa, sekian lama, baik, nafkah lancar, batin lancar, hidup tenang, sejahtera. Fumarat minka syai'an. Satu hari istrimu melihat kekurangan satu darimu. Ada satu hal yang tidak sesuai dengan keinginan istrimu, satu. Tuma qalat. Kemudian istrimu mengatakan, mar'aitu minka khairan qat. Aku tidak pernah mendapati kebaikan darimu. Ah, abi pancen ora tahu ngerti umi. Duh, sekian tahun saya menyayangimu. Tidak terhitung kebaikan gara-gara satu kesalahan ini. Dimutlakkan begitu. Abi tidak pernah berbuat baik kepadaku. Bahil, enggak pernah membelikan apa-apa. Lu padahal sekian tahun baju tiap tahun dibelikan. Makanan ya tiap hari belanja. Ngomongnya, suamiku tidak pernah berbuat baik kepadaku. Wow, bahaya sekali. Ini sekali lagi bukan menghina dan mencela para wanita, tetapi menasihati agar jangan berbuat seperti itu. Sebagaimana suami dinasihati agar jangan berbuat sesuatu yang zalim kepada istrinya. Caranya adalah kalau mendapat istri akan durhaka kepadamu wahai suami, nasihati dia. Dinasihati kok tetap saja pindah pada cara yang kedua. Wahjuruhunna fil madaji'i. Jauhi istri di tempat tidur. Biasa satu kamar bersama, satu ranjang bersama. Ini istri melakukan sesuatu yang tidak taat kepada suami. Dinasihati sudah, ditegur sudah. Tetap saja tinggalkan. Dengan dua makna. Engkau tidur membelakangi istrimu. Atau engkau tidur pindah kamar. Agar istri tahu suami sedang tidak baik-baik saja. Dalam rangka mengingatkan dia. Kalau tetap saja begitu, pindah pada jenjang berikutnya. Wadribuhunna, pukul dia. Tapi disebutkan dalam hadisnya, darban ghair mubarihin. Pukulan yang tidak melukai. Di pantat, di kaki. Supaya sedar kita tahu. Kamu begitu. Ini suaminya enggak senang kamu begitu. Kamu perlu tahu ini suami. Kamu melakukan kesalahan. Itu dia. Fala tabhu, kalau sudah taat dan minta maaf, jangan kamu lanjutkan kemarahanmu. Ini di ayat. Di ayatnya disebutkan, fin ata'nakum, kalau istrimu sudah taat kepadamu, fala tabhu 'alaihinna sabila. Maka jangan kamu meneruskan kembali kemarahanmu, kebencianmu meluap-luap. Jangan. Innallaha kana 'aliyan kabira. Masya Allah. Aturannya. Di dalam kitab Al-Kabair Imam Adz-Dzahabi menafsirkan ayat ini. Apa saja nasihat itu? Fa'iduhunna. Bagaimana cara menghajar istri dalam rumah atau dalam kamar tidur? Bagaimana cara memukulnya? Ada dalam kitab Al-Kabair. Dan ini butuh waktu. Tapi karena sudah setengah 12. Waktunya sudah habis. Mudah-mudahan nanti antum bisa dapat hal itu dari asatidah yang ada di daerah antum ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan yang sekelumit ini bisa ada gambaran bagi kita. Bahwa agama kita adalah agama rahmatan lil alamin. Yang betul-betul rahmah dalam rumah tangga kita. Apalagi seandainya kita melakukannya dalam kehidupan kita, maka kita akan meraih sakinah, mawaddah dan rahmah. Jauh dari kezaliman dan kekerasan dalam rumah tangga. Wallahu a'lam bishawab. Demikian bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.